pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 7 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah. 5 korban longsor Ujung Murung Sabang kembali ke Jakarta. Polsek Karang Baru tangkap rakit senjata api. Satu rumah warga di Aceh Barat hanyut diterjang banjir. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, 5 wisatawan satu keluarga asal Jakarta yang mengalami luka berat dan ringan setelah mobil Kijang Innova yang mereka tumpangi menghantam batu besar yang jatuh dari perbukitan Jalan Ujung Murung Kamis lalu telah kembali ke Jakarta. Satu keluarga itu berangkat meninggalkan kota Sabang Jumat kemarin via Bandara Maimun Saleh. Sementara Budi, sopir mobil yang naas itu masih dirawat di RSUD Sabang. Informasi telah kembali 5 wisatawan asal Jakarta itu disampaikan Sekdako Sabang Sofian Adam setelah membesuk korban di Rumah Sakit Angkatan Laut Jumat pagi kemarin. Dalam kunjungan itu, Sekda didampingi Kepala BPBD T. Zakaria Al-Bahri dan Kadis Budpar Zulfi Purnawati. Menurut Sekdaku, kelima korban longsor itu sebelumnya dirawat di RSUD, namun atas permintaan keluarga korban dipindahkan ke Rumah Sakit Angkatan Laut lokasi Gampung Imule. Kelima korban yang masih satu keluarga meninggalkan kota Sabang kembali ke Jakarta pukul 11.00 waktu Indonesia Barat via Bandara Maimun Saleh Sabang. Meski kedatangan mereka mendapat musibah, namun mereka menyatakan tetap akan kembali ke Sabang untuk menikmati keindahan alam Pulau Weh itu. Ditambah lagi, Kementerian Pariwisata telah menunjuk kota Sabang sebagai tuan rumah pada penyelenggaraan SAIL Indonesia tahun 2017. Sudarlun, aparat Polsek Karang Baru Aceh Tamiang menangkap Fadli Subro, 28 tahun, tersangka pembuat sekaligus perakit senjata api ilegal. Tersangka diciduk di bengkelnya yang merupakan lokasi pembuat dan perakit senpi ilegal di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Kamis kemarin. Kapolsek Karang Baru Ibtu Alfian Lubis mengatakan keberadaan Fadli Subro sudah terendus anggotanya beberapa waktu lalu, sehingga tidak perlu waktu lama polisi menggerebek bengkelnya sebagai tempat perakitan senjata api ilegal. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senpi rakitan jenis FN, 3 pucuk rangka senpi yang belum dirakit, 1 pucuk rangka senpi panjang, 3 buah magazen, 61 buah selongsong amunisi SS1, 1 buah amunisi aktif SS1, 2 buah amunisi aktif FN, dan sejumlah barang bukti lainnya. Kapolres mengatakan keberadaan bengkel milik tersangka tersebut agak tertutup. Saat disergap aparat, tersangka tidak berkutik. Selanjutnya tersangka dan sejumlah barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Karang Baru. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Sudarlun, banjir yang mengepung Aceh Barat selama dua hari ini belum surut. Banjir menyebabkan satu rumah warga di Desa Lancong, Kecamatan Sungai Mas, hanyut diterjang arus. Selain itu, jalur transportasi darat Melabuh, Aceh Barat, Gempang, Pidi juga masih lumpuh. Informasi yang diperoleh, rumah yang rusak disapu banjir milik Patih Mahdi merupakan seorang janda. Desa Lancong merupakan yang terparah dilanda banjir. Dari data BPBD Aceh Barat bahwa desa yang terendam 42 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Kepala BPBD Aceh Barat, T. Sahluna Pole, mengakui sejauh ini dampak banjir menyebabkan ribuan rumah warga terendam dan satu rumah rusak parah dihantam banjir. Titik pengungsian tersebar di Alu Meganda, Belang Luah, dan Gunung Manyang. Tim dari BPBD telah ke lokasi untuk membantu evakuasi warga. M. Isa, 62 tahun, warga Mugocut, Kecamatan Pantondre, yang hilang diseret banjir masih belum ditemukan dan masih dalam pencarian oleh tim Basarnas bersama BPBD dan masyarakat. Sementara itu material longsor di jalan provinsi di kilometer 80 Kubu Anuk Manyak, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat belum berhasil dibersihkan secara manual. Akibatnya jalan lintas Melabu Gempang masih lumpuh. Karena itu perlu didatangkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Sudarlun, seluruh wilayah Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, terendam banjir kiriman Jumat kemarin. Kondisi ini melumpuhkan aktivitas warga, sekolah, serta transportasi menuju dan keluar Singkil. Berdasarkan hasil pantauan, rendaman air di pemukiman penduduk lebih dari sedada orang dewasa. Genangan terdalam terjadi di Desa Ujung Bawang, Pia Bumbung, Ranto Gedang, dan Teluk Rumbia. Sekolah yang ada di empat desa itu turut terendam sehingga siswa memilih libur. Badan jalan menuju dan keluar Singkil yang terendam banjir terjadi di dua titik. Pertama, jalan di depan perumahan Rekompa, namun jalan itu masih bisa dilintasi kendaraan. Kemudian jalan di dekat pertigaan Ujung Bawang dengan desa Pea Bumbung. Kendaraan tidak lagi bisa melintas, sebab kedalaman banjir sekitar 60 cm. Di jalan itu juga terdapat lubang yang cukup besar sehingga pengendara khawatir terperosok. Camat Singkil Riki Yodiska mengatakan 16 desa di daerahnya terendam banjir. Penduduk masih bertahan di rumah masing-masing dengan membuat titian dari papan yang telah disiapkan sebagai tempat tinggal sementara. Personel BPBD, Dinas Sosial, serta relawan lainnya telah terjun ke lokasi banjir. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darulun, dana tidak terduga yang juga bisa digunakan untuk darurat bencana yang diusul tim anggaran pemerintah Aceh dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara 2017 hanya Rp30 miliar. Usulan sebesar itu dinilai oleh pihak DPRA sangat tidak mencerminkan kondisi daerah yang rawan bencana. Wakil Ketua 3 DPRA Dalimi mengatakan melihat kondisi Aceh sering dilanda bencana alam, alokasi anggaran belanja tidak terduga sebesar itu jauh dari mencukupi. Untuk penanganan tanggap darurat dibutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga dana tidak terduga perlu dialokasikan lebih besar agar penanganan pasca bencana alam bisa lebih maksimal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBA Said Rasul mengatakan nilai dana tidak terduga tahun ini sedikit turun. Tahun lalu Rp26,4 miliar dan tahun ini Rp26,3 miliar sudah termasuk gaji pegawai dan operasional kantor. Dari pagu anggaran yang diberikan TAPA, ada sekitar Rp3,6 miliar merupakan program titipan pemerintah kabupaten kota. Said Rasul juga sependapat perlunya pengalokasian dana tidak terduga dengan jumlah yang sesuai dengan kondisi daerah yang rawan bencana. Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Aceh Sudarmo mengaku dirinya juga prihatin dengan alokasi dana tidak terduga yang terdapat dalam APBK Kabupaten Kota yang telah mengesahkan APBK 2017. Ia berharap bagi daerah yang belum mengesahkan APBK 2017 agar memperhatikan pengalokasian dana untuk pos tak terduga itu. Sudarlun, Satria Prambuanto, 35 tahun, nelayan asal Jurung Pantai Jaya, Kampung Imule, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang dilaporkan hilang saat melaut Rabu lalu hingga kini belum juga ditemukan. Panglima Laut Lo Imule, Saiful Bahri, mengatakan Satria Prambuanto berangkat melaut meninggalkan TPI Imule Rabu lalu dengan tujuan memancing ikan di rumpun sekitar 7 mil dari daratan. Satria melaut seorang diri, akan tetapi saat bepergian meninggalkan TPI, ia beriringan dengan Sibo, warga Aceh Utara yang selama ini mencari rezeki di daerah itu. Namun ketika 30 menit atau sekitar 1 mil perjalanan, keduanya hilang karena kondisi laut saat itu ditutupi kabut karena hujan lebat. Sibo baru merasa cemas saat mengetahui bahwa Satria temannya tidak berada di lokasi rumpun. Diduga Satria hilang, Sibo selanjutnya melaporkan ke Panglima Laut. Karena Satria tidak kunjung pulang, Panglima Laut langsung menyampaikan informasi itu ke Syah Bandar untuk membantu pencarian. Upaya pencarian yang dilakukan oleh nelayan dan pihak relawan dalam dua hari ini belum membuahkan hasil. Sudarlun, Baitul Mal Kota Banda Aceh selama tahun 2016 telah merampungkan pembangunan 33 unit rumah du'afa di sejumlah kecamatan Kota Banda Aceh. Selain itu, Baitul Mal juga merehab sebanyak 8 unit rumah du'afa. Kepala Baitul Mal Banda Aceh Safwani Zainun mengatakan pembangunan rumah bantuan dan rehab rumah bagi du'afa sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu dan akan segera dilakukan serah terima. Baitul Mal menganggarkan biaya pembangunan sebesar Rp80 juta per rumah, sedangkan rehab sebesar Rp45 juta per rumah. Dana itu berasal dari pendapatan zakat yang dibayarkan oleh Muzaki di Banda Aceh. Total pemasukan zakat Baitul Mal Banda Aceh selama 2016 16,8 miliar rupiah. Untuk 2017, Baitul Mal Banda Aceh menargetkan dapat mengumpulkan pendapatan sebesar 18,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembangunan rumah du'afa ditargetkan dapat dibangun berkisar antara 30 hingga 40 unit. Selain itu juga akan diupayakan meningkatkan jumlah beasiswa tahfidz. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 7 Januari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dadun, wassalam. We'll be right back.